السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Akhwani fi din, a'azakumullah, kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab. Jadi setelah kita membahas tentang iman kepada Allah, kemudian setelah itu iman kepada malaikat, sekarang kita masuk iman kepada kitab-kitab. Dan ini termasuk rukun iman yang ketiga yang kita wajib mengimaninya, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita bahas Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman, poin yang ke-20 dari syarat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, poin yang ke-20, iman kepada kitab-kitab. Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dan meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab yang berisikan perintah, larangan, janji, ancaman, dan apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap makhluknya, serta di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Allah SWT berfirman, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Dan seterusnya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dan Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kalimat Al-Kutub, iman kepada kitab-kitab, adalah bentuk jamak dari kitab yang berarti sesuatu yang ditulis. Namun yang dimaksudkan di sini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia agar mereka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Arti Allah menurunkan kitab-kitab itu kepada para nabi agar mereka ini menjalani petunjuk dalam hidupnya dan agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kitab-kitab yang diturunkan nanti akan ada penjelasannya, Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, artinya Zabur kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga disebutkan tentang suhuf, atau lembaran-lembaran yang diturunkan juga oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita wajib mengimani itu semua. Nanti kita akan bahas iman kepada kitab-kitab mengandung empat unsur. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hadid di ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidu wa manafi'un lin nas wal ya'lamu Allahu ma yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'amul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab dan raca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin-nas wa liya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan Allah itu maha perkasa. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa hiya al adillatu wash shawahid wal alamat addalla ala sidqi ma ja'u bihi wa haqiqatihi. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, arti petunjuk, penguat, dan tanda-tanda yang menunjukkan tentang benarnya apa yang mereka bawa, artinya apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga hakikat apa yang mereka bawa. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka, arti bersama rasul-rasul, Alkitab. Jadi ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak disebutkan. Kami turunkan bersama mereka Alkitab. Yashmalu sa'ir al-kutub allati anzalahu Allah li hidayatil khalqi wa irsyadihim ila ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Alkitab, Allah turunkan kepada mereka Alkitab. Ini merupakan isim jenis yang mencakup semua kitab yang Allah turunkan untuk menunjuki makhluk ini, untuk menunjuki manusia dan membimbing mereka kepada apa yang bermanfaat kepada mereka dalam agama dan dunia mereka. Wal mizan, mizan yaitu neraca, maksudnya wahwal adl, yaitu keadilan fil aqwali wal af'al, baik dalam perkataan maupun juga dalam perbuatan. Wa din alladhi ja'a bihi rusul wa dinu alladhi ja'at bihi rusul kulluhu adlun wa qistun fil awamiri wan nawahi wa fi muamalatil khalqi wa fil jinayati wal qisasi wal hudud wal mawarithi wa ghairi dhalik. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, mizan, yang dimaksud dengan mizan yaitu neraca keadilan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Agama yang dibawa oleh para rasul semuanya adil, semua yang dibawa oleh para rasul semua agamanya adil, baik dalam perintah, baik juga dalam larangan, dan juga dalam bermuamalah dengan makhluk semuanya adil. Begitu juga dalam jinayat, hukum-hukum, artinya hukum-hukum, hukuman kepada orang-orang yang berbuat dosa besar, apakah berkaitan dengan peminum khamar, kemudian juga orang yang berzina, pencuri, dan yang lainnya, semuanya adil. Wal qisas, begitu juga tentang hukum qisas, orang yang membunuh dibalas dengan bunuh, ini semuanya adil. Dan juga hudud, batas-batas Allah, wal mawaris, dan juga hukum-hukum waris, wa ghairi dzalik, dan selain itu semuanya adil. Artinya semua hukum Islam ini semuanya adil. Wa dzalika liyakuma an-nasu bil qist, yang demikian agar manusia menegakkan dengan keadilan, iqyaman bidinillah, agar mereka menegakkan agama Allah, yang tujuannya untuk maslahat mereka. Dan ini menunjukkan bahwa semua rasul muttafiquna fi qa'idati syara' wa huwa al-qiyam bil qist. Yang ini menunjukkan bahwa seluruh rasul-rasul sepakat dalam kaidah syariat yaitu menegakkan keadilan. Wa in ikhtalafat anwa'ul 'adl, meskipun berbeda tentang macam-macam keadilan, bihasabil azminati wal ahwal, menurut zaman, waktu, dan juga keadaan. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini, wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid, dan kami turunkan, artinya kami menciptakan besi, yang besi ini mempunyai kekuatan yang hebat. Besi mempunyai kekuatan, min alatil harb, sebagai alat perang di zaman itu, sebagai alat perang seperti tombak, pedang, dan yang lainnya. Wa manafi'u linnas, dan juga manfaat bagi manusia besi itu. Artinya besi manfaat bagi manusia untuk membuat apa aja yang diperlukan oleh manusia. Wal ya'lam Allahu man yansuru wa rusulu bil ghaib. Dan di sini disebutkan manafi' linnas, apa-apa yang bermanfaat bagi apa yang dilakukan manusia, baik pekerjaan, bajakan, alat-alat untuk membajak, dan yang lainnya. Wa ya'lamu Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya meskipun mereka tidak melihat Allah SWT. Arti Allah turunkan Alkitab, Allah turunkan juga, Allah menciptakan besi agar Allah mengetahui siapa yang menolong Allah dan rasul-rasulnya. Karena dengan diciptakannya besi, diciptakan alat-alat perang, alat-alat perang itu, sehingga Allah tahu siapa yang menolong agamanya untuk memerangi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh rasulnya, dari orang-orang kafir, orang-orang munafikin, dan yang lainnya. Dan Allah sebutkan banyak dalam ayat tentang jihad. Tapi yang harus kita ingat, meskipun ayat ini menjelaskan tentang manfaat dari besi itu untuk membela agama Allah dan juga untuk membela rasulnya alaihi musallatu wassalam, yang harus kita ingat bahwa memerangi orang-orang kafir yang pertama kali itu dengan Al-Quran, berjihad melawan orang kafir pertama dengan Al-Quran, bukan dengan tombak, bukan dengan pedang, bukan dengan yang lainnya. Pertama kali harus dengan Quran, karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira, jangan kalian mentaati orang-orang kafir dan jihadlah dengannya, bihi ibil Quran, jihad yang kabirah dengan jihad yang besar. Dalam surah Al-Furqan di ayat 52, fala tuti'il kafirina wajadhum bihi jihadan kabira, dan janganlah kalian mentaati orang-orang kafir, dan jihadlah dengannya dengan Quran, dengan jihad yang besar. Jadi harus jihad dengan Al-Quran lebih dahulu, artinya menegakkan hujjah, mendakwakan mereka agar mereka masuk dalam agama Islam, bukan langsung diperangi, tidak, tapi dakwakan. Kemudian setelah itu Allah sebutkan di dalam ayat ini, di surah Al-Hadid ini, inna allaha qawiyun aziz, Allah itu maha kuat dan Allah itu maha perkasa. Artinya Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Orang mau menolong agama ini atau tidak, tetap Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Dan Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Ibn Umar, Nabi bersabda SAW, bu'ithu bisayfi baina yadis sa'ati hatta yu'budallahu wahda la syarikalah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi وجعل الذلة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, dan hadis ini hasan dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dengan pedang di hadapan hari kiamat sehingga Allah disembah semata, tidak ada sekutu bagi Allah, dan dijadikan rezekiku di bawah naungan panahku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku, dan barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini hasan. Arti Nabi menyebutkan di sini bahwa Nabi Rasulullah dengan membawa panah, tombak dan pedang, dan dijadikan kehinaan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku, menyalahi perintah Rasulullah. Orang yang menyalahi perintah Rasulullah akan diberikan kehinaan di dunia dan juga kehinaan nanti di akhirat. Dan barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Jadi kalimat ba'sun syadid dalam ayat ini tentang besi itu ya seperti pedang, tombak, kemudian juga baju besi, topi baja dan yang lainnya. Dan juga manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka, dan itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kemudian kita masuk kepada poin berikutnya, iman kepada kitab-kitab mengandung empat unsur yang jadi syahid dalam ayat ini. Kita bahas kenapa ayat ini dimasukkan dalam iman kepada kitab-kitab, ayat surah Al-Hadid ayat 25, yaitu kalimat di sini Allah menyebutkan laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitab. Artinya sungguh kami telah mengutus rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Jadi Allah menurunkan kepada rasul-rasul itu Alkitab. Yang kita tahu hanya beberapa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun yang lainnya kita wajib imani. Dan Allah juga turunkan bersama mereka wal mizan, neraca keadilan. Semua yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu keadilan. Dan agama ini, agama Islam, agama keadilan. Semuanya adil. Artinya jujur dalam perkataan dan adil dalam masalah hukum. iman kepada kitab-kitab mengandung empat unsur. Iman kepada kitab-kitab mengandung empat unsur. Yang pertama, mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan dari Allah Taala. Berarti Allah yang turunkan. Wa anzalna maul kitab. Kami turunkan bersama mereka Alkitab. Jadi Allah yang turunkan. Yang kedua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dan Suhuf Ibrahim dan Musa alaihi salatu wassalam. Adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global. Allah turunkan bersama Rasul-Rasul itu kitab. Wa anzalna ma'umul kitab. Tapi kita wajib mengimani semuanya. Semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semuanya merupakan firman Allah, yang merupakan kalam Allah. Kemudian yang ketiga, membenarkan seluruh beritanya yang benar, seperti berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran dan berita-berita dari kitab-kitab yang terdahulu sebelum diganti atau sebelum diselewengkan. Dan ini ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kitab-kitab yang turunkan itu sudah dirubah oleh mereka. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihim. Mereka rubah dari tempatnya. Ini poin yang pertama, kedua, sampai yang ketiga berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab ini. Sebelum kita masuk yang keempat, manusia dalam beriman, dalam manusia dalam menghadapi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ada tiga. Artinya sikap manusia terhadap kitab-kitab itu ada tiga. Yang pertama, yaitu golongan yang mendustakan semua kitab-kitab. Yang pertama, golongan yang mendustakan semua kitab-kitab. Dan ini, wahum a'da'ur rusul minal kuffari wal musyrikina wal falasifah. Mereka adalah musuh-musuh Rasul dari orang-orang kafir, musyrikin, dan kaum filsafat. Dari zaman dulu, kaum filsafat itu musuh terhadap kitab-kitab ini. Kepada para Rasul juga demikian, mereka enggak beriman. Yang kedua, yang beriman kepada seluruh kitab-kitab. Yang beriman kepada seluruh kitab-kitab dan mengimani seluruhnya. Wa humul mu'minuna alladhina amanu bi jami'ir rusul wa ma unzila ilaihim. Yang kedua ini yaitu orang-orang mukmin yang mereka beriman kepada semua rasul-rasul dan apa yang diturunkan kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman rasul yaitu Muhammad SAW dengan apa yang turunkan kepadanya dari Rabbnya, begitu juga orang-orang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Yang ketiga, golongan yang beriman dengan sebagian kitab dan kufur kepada sebagiannya. Golongan yang beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagiannya. Wahumul yahudu wan nasara wa man sara ala nahjihim. Wahumul yahudu wan nasara wa man sara ala nahjihim. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Allah menyebutkan tentang mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 91. Nu'minu bima unzila alaina wa yaqbuluna bima wara'ahu wa huwa al-haq musaddiqan lima ma'ahum. Ayat 91 dan juga surah Al-Baqarah ayat 85. Surah Al-Baqarah ayat 91 dan surah Al-Baqarah ayat 85. Kami beriman dengan turunkan kepada kami dan kami kufur kepada apa ya yang di belakang kami, padahal itu kebenaran, membenarkan apa yang ada pada mereka. Bahkan mereka ini mengimani sebagian kitab, mengingkari sebagiannya. Arti isi dari kitab itu sebagian mereka imani, sebagian mereka ingkari. Padahal kitab-kitab yang turunkan kepada mereka itu adalah kalamullah, wahyu dari Allah. Tapi isi yang mereka itu mereka imani sebagian, mereka ingkari sebagian. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun bil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashadil 'adzab wa ma Allah bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian mengimani sebagian dari isi kitab dan kufur kepada sebagiannya, dan tidak ada balasan orang yang melakukan demikian di antara kalian melainkan akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan nanti di hari kiamat akan dikembalikan kepada sekeras-keras azab, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Dan iman kepada sebagian kita dan kufur kepada sebagian kita pada hakikatnya kufur kepada semuanya, kepada seluruh isi kitab itu. Ini saya bawakan dari kitabnya Dr. Syekh Saleh Fauzan, Al-Irsyadu ila Sahihil I'tiqad. Kata beliau dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, wala syakka anna al-iman bi ba'dil kitabi aw bi ba'dil kutubi wal kufru ba'd al-akhar kufrun bil jami'. Tidak ragukan lagi bahwa iman kepada sebagian kitab, arti bagian dari isi kitab, atau kepada sebagian kitab-kitab yang Allah turunkan, dan kufur kepada sebagiannya, ini kufur kepada semuanya. Satu dia tidak tahu, tidak mengimani satu kitab aja, berarti ingkar kepada semua kitab. Kemudian dia mengatakan Taurat tidak turunkan Allah kepada Nabi Musa, berarti mengingkari semuanya, mengingkari Injil, Suhuf dan Quran. Yang kedua, kalau dari isi kitab itu, apakah Taurat atau Injil atau Zabur, dia imani isinya sebagian, dia ingkari sebagian, ini kok kufur kepada semuanya. Itu makna, dua makna itu. Jadi harus secara keseluruhan. Maka orang-orang yang mengingkari itu akan diberikan kehinaan, atau yang kufur itu akan diberikan kehinaan di dunia dan juga nanti di akhirat. Maka orang-orang yang kufur kepada Al-Quran itu diberikan kehinaan. Yang sebelumnya, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang kufur dari Yahudi kepada Taurat dan juga kepada Injil diberikan kehinaan oleh Allah mereka semuanya. Nas Al-Quran menyebutkan demikian di surah Al-Baqarah tadi ayat 85. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashadil 'adzab wa wallahu bighafilin 'amma ta'malun. Jadi setelah Allah menyebutkan afatu'minuna ba'dil kitab wa takfuruna ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kufur kepada sebagian kitab? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan tidak ada balasan bagi orang melakukan demikian di antara kalian melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila ashadil 'adzab. Dan di hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Wa ma Allah bighafilin 'amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Dan antum bisa lihat tuh orang-orang yang ingkar kepada kitab-kitab dihinakan Allah di muka bumi ini. Dan nanti di akhirat juga akan diazab. Begitu juga orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an itu dihinakan oleh Allah di dunia ini dan orang bisa melihat bagaimana mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak mengimani dari apa yang Allah turunkan itu, mereka terus dalam perpecahan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 176, "Dzalika bi'anna Allah nazzala al-kitaba bil-haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id." Yang demikian, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dengan benar, dan orang-orang yang berselisih tentang Al-Qur'an sungguh-sungguh mereka dalam perpecahan yang sangat jauh. Dan kenapa ada sebagian mereka itu mengingkari sebagian isi dari kitab-kitab dan juga sebagian isi dari Al-Quran? Itu sebab yang pokok adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan juga sangkaan-sangkaan yang dusta. Jadi yang pertama ittiba'ul hawa, yang kedua sangkaan yang dusta, yang ketiga mereka jadikan akal sebagai dasar dalam mereka berpijak. Akal dianggap oleh mereka lebih tinggi daripada wahyu. Ini sesatnya firqah-firqah yang sesat dengan sebab ini, akal. Mereka jadikan akal sebagai standar mereka. Maka sering disebutkan dengan kias al-aqli, analogi akal. Mereka pakai kias dengan akalnya. Ini sesat semuanya. Dan mereka menganggap dirinya, mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Dan mereka adalah orang-orang filsafat. Dari zaman dulu sudah ada itu, orang-orang filsafat yang sesat, dan mereka menyesatkan manusia. Dan juga timbulnya firqah-firqah yang sesat juga tambah banyak setelah di abad kedua dari kitab-kitab filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Itu mulai banyak itu kesesatan, karena mereka mengingkari tentang isi Alkitab, dan juga mereka mengingkari tentang Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia, karena menurut akal mereka enggak masuk akal, akal mereka. Dan mereka bangga dengan ilmu mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Ghafir ayat 83, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum min al-'ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Tatkala datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan-keterangan dan bukti-bukti, farihu bima indahum min ilm, mereka berbangga, mereka bergembira dengan ilmu yang ada pada mereka. Datang kitab-kitab, mereka tolak dengan ilmu yang ada pada mereka. Ilmu apa? Ilmu filsafat, ilmu akal mereka yang sesat itu. Wahaqa bima kanu biyastahzi'un, dan mereka nanti akan diazab oleh Allah di hari kiamat, akan dikepung dengan azab dengan sebab mereka memperolok-olok dari rasul-rasul dan juga kitab-kitab yang diturunkan. Allah akan azab mereka. Kemudian kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah berlalu, arti kitab-kitab yang Allah turunkan itu dari Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa, dan juga Injil, ini sudah berlalu. Artinya sudah diselewengkan isi-isinya. Makanya yang poin ketiga, kita bahas lagi kembali kepada syarah akidah, kita membenarkan seluruh berita yang benar, seperti berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran dan berita-berita dari kitab terdahulu sebelum diganti atau sebelum diselewengkan. Jadi kitab-kitab itu yang ada, yang memang dibenarkan oleh Al-Quran, ya kita mengikutinya. Tapi yang wajib kita mengikuti Al-Quran, karena semua kitab sudah nasakh. Maka yang keempat di sini, melaksanakan seluruh hukum yang tidak dinasakh, yang tidak dihapus. Yang keempat ini, saya bahas di sini, iman kepada kitab-kitab mengandung empat unsur. Yang pertama, mengimani bahwa kitab tersebut benar-benar firman Allah. Yang kedua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenal namanya. Yang ketiga, membenarkan seluruh beritanya yang benar, seperti berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran dan berita-berita yang dari kitab-kitab terdahulu sebelum diganti atau sebelum diselewengkan. Yang keempat, melaksanakan seluruh hukum yang dinasakh. Artinya melaksanakan seluruh hukum yang tidak dinasakh. Maksudnya, melaksanakan seluruh hukum yang tidak dihapuskan. Jadi ada hukum-hukum dari kitab-kitab sebelumnya yang tidak dihapuskan dalam Al-Quran. Yang tidak dihapuskan, Al-Quran dibenarkan. Artinya itu kitab hukum itu dari Taurat. Allah membenarkan. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah tentang kitab-kitab sebelumnya, Allah sudah menyebutkan ini dan berlaku hukum itu sampai sekarang. Seperti disebutkan di surah Al-Ma'idah di ayat 33, kemudian juga di surah Al-Ma'idah ayat 45 dan seterusnya. Allah menyebutkan wa katabna 'alaihim fiha, arti fi Taurat ini. Allah menyebutkan di 44-nya, inna anzalna Taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami turunkan Taurat, padanya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyun alladziina aslamu alladziina hadu wa rabban, sampai akhir ayat. Yang berhukum dengannya nabi-nabi yang masuk Islam dengannya, artinya orang-orang yang masuk Islam dengannya dari orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Kemudian di ayat 45-nya, wa katabna 'alaihim fiha, dan kami tulis di dalam kitab, artinya kami firmankan, kami wahyukan, dan kami tetapkan di dalam kitab Taurat itu, ana nafsa bin nafsi, orang yang membunuh jiwa dibalas dengan bunuh, wal aina bil aini, orang yang menusuk mata orang sampai buta dibalas ditusuk matanya, wal anfa bil anfi, orang yang dipotong hidungnya dibalas dipotong hidungnya, wal udhuna bil udhun, yang potong telinganya dibalas potong telinganya, wasinna bis sinni, yang mencopotkan gigi satu ya dicopotkan gigi satu. Ada orang mukul giginya rontok satu, harus pukul lagi, harus rontok satu lagi. Asinna bisinni, itu keadilan semuanya, itu kisos. Wal juruha kisos, dan semua luka ada kisosnya. Jadi ini ayat-ayat menjelaskan tentang bahwa apa yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya selama itu dibenarkan oleh Al-Quran tetap berlaku hukumnya. Al-Quran menjelaskan, jadi kita melaksanakan seluruh hukum yang tidak dinasakh, yang tidak dihapus, serta kita rela dan berserah diri kepada hukum itu, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak. Kita wajib untuk taslim. Dan seluruh kitab terdahulu, perhatikan di sini, seluruh kitab terdahulu telah dinasakh, seluruh kitab terdahulu telah dinasakh oleh Al-Qur'an Karim. Jadi yang kita amalkan yang terdapat dalam Al-Qur'an itu, yang kita amalkan yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi, dan kami telah menurunkan Al-Kitab yaitu Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang turunkan sebelumnya dan yang menjaganya. Artinya cukup dengan Al-Quran kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul itu kalamullah, dan itu sudah diroba oleh para pendetanya, oleh para ulamanya, sudah diroba. Kemudian setelah diturunkan Al-Quran, kewajiban kita untuk mengimani Al-Quran. Kitab-kitab itu sudah berlalu dan hukumnya enggak ada satupun yang melaksanakan kecuali yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, yang kita amalkan isi Al-Quran. Oleh karena itu tidak dibenarkan melaksanakan hukum apapun dari hukum kitab-kitab terdahulu kecuali yang benar dan ditetapkan oleh Al-Quran Karim. Jadi tidak dibenarkan melaksanakan hukum apapun dari hukum kitab-kitab terdahulu kecuali yang benar dan ditetapkan oleh Al-Quran Karim. Al-Quran Karim akan tetap terjaga sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna nuhna zalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Al-Quran terjaga, terpelihara. Kalau Al-Quran terjaga, ya As-Sunnah juga terjaga. Nah, As-Sunnah juga merupakan wahyu. Dan As-Sunnah menjelaskan Al-Quran. Al-Quran terjaga. Makanya gak ada yang bisa merubah isi Al-Quran. Gak ada yang bisa mendatangkan juga seperti Al-Quran, gak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Bahkan Allah menyuruh semua manusia, semua jin untuk membuat seperti Al-Quran. Gak akan mampu. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Al-Isra ini makiyah, turun di Mekah. Allah menyebutkan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhun li ba'dhin dhahira. Di surah Al-Isra ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhun li ba'dhin dhahira. Di ayat 88, qul, katakanlah, la in ijtama'atil insu wal jinnu. Kalau seandainya manusia dan jin semuanya berkumpul, ala ayatu bimithli hadzal Quran, untuk mendatangkan seperti Al-Quran, membuat seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka enggak akan sanggup untuk membuat seperti Al-Quran, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun sebagian mereka dan sebagian yang lain saling membantu, saling menolong. Enggak akan bisa. Itu di Mekah. Kemudian di Madinah, surah Al-Baqarah turun di Madinah. Di awal-awal surah Al-Baqarah Allah menyebutkan di ayat 23, di ayat 24. Di surah Al-Baqarah ayat 23-24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar wa qudha an-nas wal hijara wa iddat lil kafirin. Dan jika kamu ragu-ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yang turunkan kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Jika kalian ragu terhadap yang kami turunkan kepada hamba kami itu Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkan, buat satu surah yang seperti Al-Quran. Wad'u syuhadakum, panggil penolong-penolong kalian, pembantu-pembantu kalian, min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa untuk membuat seperti itu, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa selama-lamanya, artinya gak akan mungkin orang bisa membuat seperti Al-Quran, tidak akan bisa selama-lamanya, lan lita'bid, selama-lamanya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar, maka hendaklah kalian takut kepada api neraka yang bakarannya adalah manusia dan batu. U'iddatil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir. Ya Allah sudah sebutkan, gak ada yang bisa untuk membuat seperti Al-Quran. Satu surah aja, satu ayat aja gak ada yang bisa. Ya Al-Quran tetap terjaga. Tetap terjaga. Dan Allah jaga Al-Quran ini. Inna nahna zalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Sekarang kewajiban kita bagaimana terhadap Al-Quran? Umat Islam wajib membaca Al-Quran. Wajib mereka untuk baca Al-Quran. Yang menyuruh untuk membaca Al-Quran, Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, فإنه يأتي يوم القيامة شفيئا لأصحابه. أخرجه مسلم. بacaan Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat kepada orang bacanya nanti pada hari kiamat. Allah juga menyebutkan di dalam surah An-Naml, Allah menyebutkan di akhir-akhir surah An-Naml, innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baladati allati harrama walau kullu shay wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlu al-Qur'an faman ihtada fa innama yahdi nafsi wa man dhalla fa qul innama ana minal mundhirin. Dalam surah An-Naml di ayat 91, ayat 92, dua ayat sebelum akhir, sesungguhnya kami diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, Rabb negeri ini, yang Allah haramkan dan baginya segala sesuatu. Artinya Allah haramkannya dan bagi Allah segala sesuatu. Dan aku diperintah agar aku menjadi orang Islam, artinya orang yang tunduk kepada Allah. Wa an atlu al-Quran, dan aku diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Arti Rasulullah diperintahkan untuk membaca Al-Quran, berarti kita pun diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk untuk dirinya. Dan barang siapa yang sesat, katakanlah sesungguhnya aku hanya seorang pengancam. Jadi kita hanya memberikan ancaman kepada manusia, dia mau dapat hidayah atau tidak dapat hidayah bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Kewajiban para dai itu memberikan hidayatul irsyad wal bayan, menjelaskan kepada manusia, menerangkan kepada manusia tentang isi Al-Quran dan juga sunnah. Adapun orang itu kemudian beriman atau ikut melaksanakan atau tidak, itu hidayah tangan Allah, hidayah taufik di tangan Allah SWT. Kita perintahkan untuk baca Al-Quran, dan ini harus ada setiap hari, ini punya jadwal kita untuk baca Quran. Apakah kita khatam setiap 30 hari? Ada di antara para sahabat yang khatamnya setiap seminggu, sepekan. Ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari. Berarti minimal kalau dia sepekan, sehari bacanya 4 juz dia. Sehari. Atau dia 15 hari lebih dari itu. Artinya kurang daripada itu dia bacanya. Kalau dia sebulan berarti 1 juz satu hari. Jadi mesti ada itu. Setiap muslim dan muslimah mesti punya wirid. Artinya rutinitas yang tetap dalam berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Ini kitab hidayah. Ini kitab cahaya yang membawa petunjuk kepada manusia, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Dan orang kalau baca Al-Quran, dia akan mendapat hidayah lebih daripada sebelumnya. Akan lurus jalannya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, Bani Israel. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuk manusia kepada yang jalan lebih lurus. Kalau kita baca Al-Quran dan memahaminya, mengamalkannya, maka akan ada perubahan dalam kehidupan kita, pasti, itu pasti. Pasti ada perubahan kepada yang lebih baik. Jadi umat Islam wajib baca Al-Quran, wajib mempelajarinya, wajib mentadaburkannya, memahami isinya dan mengamalkannya. Makanya Allah menyuruh mentadaburkan isi Al-Quran. Kalau tadi membaca ayatnya sudah saya sebutkan. Mentadaburkan yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Di ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairi la wajir fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak tadabburkan isi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah, akan terjadi perselisihan yang banyak. Karena Al-Qur'an datang dari Allah, tidak akan terjadi perselisihan. Kalau seandainya datang dari selain Allah, pasti ada perselisihan. Karena datang dari Allah, tidak ada perselisihan. Allah sebutkan juga dalam surah Muhammad, Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Jadi Allah sebutkan kalau mereka enggak mempelajari Al-Qur'an berarti hati mereka terkunci, tergembok hati mereka. Tidak berusaha untuk memahami isinya. Makanya harus kita baca Al-Qur'an tiap hari itu. Antum enggak enggak paham isinya karena antum enggak ngerti bahasa Arab. Ya baca terjemahannya tiap hari. Quran baca, kemudian baca terjemahannya. Quran ini baca. Karena satu huruf Al-Quran berapa ganjarannya? 10. Alif Lam Mim itu 30 ganjarannya. Harus baca setiap hari. Begitu juga kita baca terjemahannya. Setelah itu baca tafsirnya. Kemudian kita enggak tahu, tanya kepada yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tadabur. Kemudian kita pahami isinya, mengamalkannya. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengamalkan. Nanti ada orang-orang yang baca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Dia baca Al-Quran, kata Nabi Muhammad SAW, untuk makan dia dari Al-Quran itu. Ini kehinaan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Al-Quran untuk dibaca, diamalkan. Bukan orang baca Al-Quran untuk mencari uang dengan Al-Quran itu, tidak boleh. Untuk makan dari Al-Quran tidak boleh. Itu berapa hadis Nabi sebutkan soal itu. Al-Quran itu diamalkan. Makanya kalau umat Islam ini mengamalkan isi Al-Quran, maka akan diberikan kejayaan, diberikan kemuliaan umat Islam. Cuma umat Islam dia tidak baca atau tidak memahami isinya, tidak mengamalkannya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini berapa kaum, diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dengan Al-Qur'an. Wa yad'u bi akharin, Allah rendahkan beberapa kaum. Yang Allah rendahkan, Allah hinakan orang yang tidak baca Al-Qur'an. Tidak berusaha untuk memahaminya, tidak berusaha untuk mengamalkannya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah taala sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas, untuk mengancam orang-orang yang hidup agar mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi Al-Qur'an bukan untuk orang yang mati. Bukan dibacakan untuk orang yang mati Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surah Yasin di ayat 70, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah liyunzira man kana hayyan, untuk mengancam orang-orang yang hidup dan sudah tetap azab itu bagi orang-orang kafir. Di surah Yasin ayat 70. Bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk mengancam orang yang hidup. Bukan untuk orang mati, bukan dibacakan untuk orang mati, bukan. Bukan dibacakan di kuburan, bukan. Al-Quran untuk orang yang hidup, untuk dipahami, diamalkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka jelas jalannya. Ini jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ini jalan yang sesat. Ini jalan yang membawa ke sorga, ini jalan yang membawa ke neraka. Jelas itu Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran secara rinci semuanya. Tinggal manusia membaca, memahami dan mengamalkannya. Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Allah sebutkan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Makanya ketika kita takwa kepada Allah, membaca Al-Quran, akan diberikan furqan oleh Allah Taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, ketika manusia membaca Al-Quran ini, dia akan diberikan furqan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran kebatilan, dan Al-Quran sebagai rahmat dan penawar bagi hati manusia. Allah sebutkan dalam beberapa ayat ini untuk kita baca ini. Allah menyebutkan tentang Al-Quran sebagai syifa. Untuk melihat di dalam surah Yunus, pertama dalam surah Yunus di ayat 57, ini Al-Quran harus dibaca, dipahami, supaya manusia ini benar-benar dapat hidayah dari Allah Taala. Di surah Yunus ayat 57 Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum, dan sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, wa syifaa'un lima fi sudur, sebagai obat apa yang terdapat dalam dada manusia, wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, demikianlah kalian bergembira, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Di sini Allah menyebutkan, wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat. Di Al-Quran banyak memberikan nasihat kepada kita. Yang datang dari Allah, syifa lima fi sudur. Al-Quran sebagai penyembuh, obat. Obat berbagai macam penyakit hati. Enggak ada obat yang dapat menyembuhkan hati dan badan manusia kecuali Al-Quran. Yang paling ampuh adalah Al-Quran. Obat dari berbagai macam penyakit hati. Dalam hati manusia ada dua penyakit yang setiap hari datang, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat yang merusak hati manusia. Maka dia harus membaca Al-Quran, memahami isinya, akan hilang tuh penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, artinya dengan Al-Quran, dengan sunnah ini, ini kita gembira. Dengan Quran, dengan sunnah, kita bergembira. Dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah, ala fahmi salam, maka kita akan bergembira. Dan kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah dan juga di surah Taha, ketika orang berpegang dengan Al-Quran akan diberikan hidayah. Ketika Allah menurunkan Adam dari sorga ke muka bumi ini, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 38, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lam yahzanun. Dan jika datang kepada kalian dariku petunjuk, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan mereka dan mereka tidak duka cita. Allah sebutkan dalam surah Taha di ayat 123, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Jadi kalau orang mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini jalan selamat. Al-Quran ini petunjuk, kitab petunjuk. Al-Quran bukan kitab matematik, bukan. Al-Quran bukan kitab ramalan, bukan. Al-Quran kitab hidayah, petunjuk, rahmat, nasihat, dan juga penyembuh dari berbagai macam penyakit, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, itu akan sembuh dengan Al-Quran. Makanya harus dibaca Al-Quran, dibaca, dipahami, diamalkan. Ya, sampai dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Materi bahasan penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwan Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya secara langsung, bisa menelpon kami untuk Anda di 0218236543, atau silakan kirim pesan singkat ke 0819896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak bersama tadi. Silakan di kesempatan pertama kami berikan ke layar telepon 0218236543. Silakan. Silakan Bapak. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Pak Muldus di Medan, Ustaz. Silakan Pak Mul, pertanyaannya. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai penjelasan yang Ustaz sampaikan tadi, kita diwajibkan membaca Al-Quran setiap hari bersama dengan maknanya. Tapi kadang-kadang kita kan nggak tahu bahasa Arab ini artinya, dan dianjurkan untuk membaca penerjemahannya di surat Yasin, Ustaz, ayat ke-14. Nah, di situ ada yang kurang jelas, Ustaz. Diartikan di situ kami mengutus dua orang rasul kepada mereka, lalu mereka mendustakan keduanya, lalu kami kuatkan lagi dengan rasul yang ketiga. Jadi yang saya tanyakan, siapa yang dua orang rasul ini dan yang ketiga, Ustaz? Iya, Bapak. Itu saja, Pak, ya, baru kalau sih. Biar bertambah ilmu kami, Ustaz. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mul di Medan. Silakan, Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, jawabannya wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Yang lain nanya.